Pada pertemuan lalu sampai pada ayat 88 dari Al-Ma'idah atau 87-88. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan yang Allah halalkan untuk kalian, dan jangan kalian i'tida melampaui batas. Sungguh Allah tidak mencintai mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Telah lalu penafsiran Ibnu Katsir tentang beberapa orang di zaman Rasul yang ingin menyaingi ibadah Rasulullah SAW, sehingga mereka semula bertekad untuk tidak menikah, tidak makan daging, tidak tidur semalaman, ibadah sholat. Yang satu terus puasa, dan Rasul ingkari semuanya. Dan sahabat, karena semangat mereka untuk baik, semangat mereka untuk taat, mengejar pahala, hampir-hampir sebagian dari mereka melakukan kebiri, sehingga mereka katakan walau adzinalana lakhtasaina, kalau saja diizinkan lakhtasaina, kami akan mengkebiri diri. Ma'ruf, ketika orang dikebiri dipotong saraf syahwatnya sehingga enggak ada nafsunya kepada perempuan, dan maunya mereka, kalaupun seandainya diizinkan, agar mereka lebih fokus ibadah dan untuk akhiratnya, itu tujuannya. Tapi itu pun tidak diizinkan dan diingkari keras bahkan, karena Islam dan syariat ini menghargai dan memberi jalan orang, wajar dan manusiawi punya syahwat, punya kecenderungan laki kepada perempuan, perempuan kepada laki. Hanya saja diberi jalan yang mulia dengan nikah. Nah, taib, di dalam ayat diakhiri kata Allah wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, jangan kalian melampaui batas. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Jangan melampaui batas bisa maknanya jangan melampaui batas, jangan berlebihan dalam mempersempit untuk diri kalian. Disulit-sulitkan sendiri dirinya dengan mengharamkan yang semula itu mubah dan halal. Ya seperti tadi, gak mau nikah, dikebiri, dipersempit, dicekik diri itu dengan sesuatu yang semula itu halal, Allah perbolehkan. Kenapa harus kalian sempitkan? Kenapa harus kalian susahkan? Sementara Allah beri kelonggaran pada kalian. Atau yang kedua, makna wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas, jangan, ini sebagaimana kalian dilarang untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan, begitu pula jangan melampaui batas dalam penggunaan yang halal, dalam mengambil, dalam mengkonsumsi yang halal. Maka ambillah, gunakanlah yang halal itu seperlu kalian, sebatas hajat kalian. Mana yang bermanfaat, dan itu akan bermanfaat idza kanat ala qadar, jika sesuai kadarnya, sebatas kebutuhan yang diperlukan manusia. Makanya Allah sebutkan di ayat misalnya, waqulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, dan itu dihalalkan oleh Allah. Banyak sekali yang dihalalkan, karena memang hukum asalnya mubah, halal. Karena yang diharamkan itu sedikit pengecualian. Dari sekian banyak makanan, berapa yang diharamkan? Sedikit. Bangke, double B, nah, yang bertaring, sedikit. Lo yang lainnya banyak, sedemikian banyaknya. Minuman pun demikian. Dari sekian maneka ragam minuman, sedikit yang diharamkan. Khamr atau yang memabukkan. Yang lainnya sekian thayyibat, sekian yang baik yang Allah halalkan untuk kalian. Al-muhim dalam menggunakan itu jangan melampaui batas. Wala tusrifu. Di dalam hadis Rasulullah juga katakan, kul washrab walbas min ghairi israf wala makhilah, atau disebut makhyalah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, terserah kamu. Seperti tadi, makanan halal banyak, minuman halal banyak, pakaian halal banyak, dari jenis kain, dari bentuknya, kecuali yang dilarang. Yang penting, la israf wala makhilah, jangan kalian berlebihan, jangan pula sombong atau karena membanggakan diri dengan semua itu. Juga Allah puji muttaqin ibadur rahman dalam Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka dalam pembelanjaan hartanya lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, tapi juga tidak berarti pelit dan kikir, bakhil. Baina hadza wa hadza. Kalau memang diperlukan, ada hajatnya, ada keperluannya, dia belanjakan hartanya untuk itu. Maka dengan ayat-ayat ini, la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama wa qulu washrabu wa la tusrifu innallaha innahu la yuhibbul musrifin. Menunjukkan bahwa syariat Allah bainal ghali wal jafi. Syariat itu selalu adil di tengah antara jafi wal ghali. Di satu sisi yang berlebih-lebihan itu tidak dibenarkan dalam syariat, ghali wal jafi, yang java, mengurang-urangi sehingga nafkah istrinya pun tidak diberikan haknya, anaknya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Mote, tidak mau makan daging, tidak mau ini. Walhasil, syariat di antara keduanya, tidak ke sana, tidak kemari. Ini tidak dibenarkan, ini pun tidak dibenarkan. Sederhana dan adil, seperlunya. Kalau dalam Qaulul Hakim, pepatah orang Arab mengatakan thalathah hunna muhlikatun lil anami, ada tiga perkara yang itu merusak, ini gak baik untuk kesehatanmu, untuk hidupmu. Thalathah hunna muhlikatun lil anami, dawamu madamatin wa kathratu wut'in wa idkhalu ta'ami ala ta'ami. Dawamu madamah, yang pertama karena minum-minuman keras, khamr dan yang sejenisnya, merusak tubuh, kesehatan, akal, dan bahkan iman. Wa kathratu wut', yang kedua banyaknya hubungan suami istri lampaui batas. Wa idkhalu ta'am ala ta'am, dan memasukkan makanan di atas makanan. Ini kamu baru makan, sekarang makan lagi, sebentar makan lagi. Israf, berlebihan. Nah, walaupun tentunya yang semacam ini relatif, agar orang tidak memaksakan penilaiannya bahwa ini fulan melampaui batas hanya karena ukuran dirinya sendiri. Lah, tapi relatif ya, ini dalam artian yang penting orang berusaha untuk adil dan tidak berlebihan. Nah, makanya disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bagi ukuran orang biasa makanya cukup dianggap banyak. Sehingga suatu ketika beliau ditegur, wahai Syekh, kami melihat antum banyak makannya. Bukankah Rasulullah katakan fa in kana la budda fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasih. Untuk makan Rasulullah kasih garis batas, sepertiga untuk makanmu, sepertiga untuk minummu, sepertiga untuk nafasmu, isi perut itu. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk nafas. Karena kalau kebanyakan makan, minum pun gak ada tempat. Kebanyakan makan, minum, sulit untuk nafas. Ini sepertiga, sepertiga, sepertiga. Mereka menilai porsi Syekh mungkin banyak atau begini. Maka saya jawab, ya akhi, kullun adro bithuluthih. Masing-masing orang tahu kapasitas sepertiganya. Ya ini tadi, jangan paksakan penilaian pribadimu, bagi saya banyak ini. Ya bagi kamu, bagi orang lain, belum tentu. Intinya, setiap hamba berusaha untuk la israf wa la taktir, la ifrat wa la tafrit. Nah, nasallallahu taufiq. Kemudian Allah katakan Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Wa taqullah alladzi antum bihi mu'minun. Dan makan oleh kalian apa rizki yang Allah berikan yang halal. Dari rizki halal yang Allah berikan pada kalian, makan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam segala urusan kalian. Taati Allah. Jangan kalian menyalahi perintahnya. Jangan kalian maksiat, karena padanya kalian beriman. Diulang lagi oleh Allah, karena pentingnya perkara ini. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dibimbing mukminin untuk makan dari rizki yang Allah berikan yang halal dan yang thayyib, yang baik, yang berguna bagi mereka. Nah, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan kalian, termasuk dalam makan. Jangan kalian konsumsi yang itu Allah haramkan, Rasul haramkan. Jangan kalian minum. Begitu pula tentang penghasilannya. Jangan kalian makan dari penghasilan yang haram, walaupun itu makanan halalan thayyibah. Tapi jaga oleh kalian, jangan itu dari harta yang haram. Bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan kalian, agar seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Rabbnya. Ada yang selalu melihat dan mendengarnya, sehingga tutur kata dan perbuatannya selalu terkontrol, terarah, tidak sembarangan, karena dia yakin ada yang mengawasi dirinya. Kemudian Allah katakan, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin dhalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ayat ini hukum yang Allah jelaskan tentang aiman atau halaf. Al-halif, sumpah. Allah katakan, Allah tidak hukum kalian, tidak anggap kalau itu laghu fi aymanikum, sumpah yang laghul yamin istilahnya. Billaghwi fi aymanikum. Laghul yamin ditafsirkan ucapan seseorang lepas di lidahnya. Dan untuk orang Arab memang terbiasa, ma'ruf sampai sekarang. Wallahi, tallahi, billahi, itu di lisannya sudah. Ini ngomong apa saja, wallahi ini begini, la, billahi, tallahi, wallahi ini begini, wallahi, menjadi kayak sesuatu yang rutinitas atau terbiasa di lidahnya. Artinya dia bukan niat sengaja bersumpah dengan nama Allah tentang sesuatu. Hadzal laghwul yamin. Itu yang tidak dihukum oleh Allah. Atau sebagian menafsirkan laghwul yamin, ini madhab Syafi'i yang pertama. Laghwul yamin fil hazl. Saat orang canda. Dan dalam guroan kadang. Ini betul gini. Iya wallahi ini. Tapi guyon. Nah, ada yang menyebutkan demikian. Ada pula yang menyebutkan itu dalam kemaksiatan. Laghwul yamin. Lagu itu sia-sia. Ini gak ada artinya. Gak ada gunanya. Nah, dalam kemaksiatan orang bersumpah. Atau ada juga Abu Hanifah dan Imam Ahmad menafsirkan laghwul yamin itu fi ghalabati dhon. Ketika orang punya sangkaan kuat, dugaan besar, bisa saja itu luput, melenceng, enggak benar. Bagaimana sumpahnya? Laghwul yamin la yu'akhidhukumullah. Enggak dihukum oleh Allah, enggak dianggap. Misalnya besar dugaanmu mungkin dengan korinah atau yang semisalnya bahwa apa gitu barang atau sesuatu ini di perjalanan datang isya, wallahi isya datang. Kamu berdasarkan sangkaan kuat, dugaan, karena kamu ngitung tadi asar saja sudah sampai Pasuruan misalnya. Wallahi isya nyampe sini, kamu katakan misalnya. Ternyata isya masih belum sampai. Subhanallah, kamu gak tahu di jalan ada ini, ban meletus atau apa. Berarti menyalahi sumpahnya dia. Nah, la yu'akhidhukumullah billaghu, ini laghul yamin. Demikian kata Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Sesuatu sumpahnya didasari oleh ghalabatudzan, dugaan kuat, maka tidak melanggar sumpahnya. Atau ada juga yang menafsirkan itu saat orang marah. Saat orang emosi kadang dia sumpah. Wallahi ini begini. Karena marah. Wallahi kamu begini. Ternyata dia langgar sendiri apa yang dia sumpahi. Nah, sebagian mengatakan masuk dalam ayat ini la yu'akhidhukumullah. Sesuatu yang tidak dianggap, tidak dihukum oleh Allah. Atau ada juga yang menafsirkan saat orang lupa. Nasi. Ada hukumnya. Ya lupa saja. Karena dasar lupa dia bersumpah. Gak niat dia itu berdusta, melanggar, menyampaikan suatu beda dengan faktanya. Tapi karena lupa. Kamu kasih ke siapa? Barang atau uang? Ke Ahmad. Ke Ahmad apa ke Khalid? Wallahi anak kasih ke Ahmad. Lupa betul-betul blank dalam ingatannya. Padahal dia ngasih ke Khalid. Dia ngelanggar sumpah, ya ngelanggar, tetapi la yu'akhidhukumullah. Ada yang menafsirkan ini karena lupa. Nah. Atau ada juga terakhir yang menafsirkan sumpah untuk orang itu enggak mau makan, minum atau berpakaian. Laghwul yamin kata Ibnu Katsir, segala yang sumpah min ghairi qasdin, tanpa kesengajaan, tanpa niat. Maka beberapa contoh atau penafsiran yang mereka sebutkan tadi, mufasirin, ya masuk di dalamnya, karena orang gak niat memang. Gak ada niat dalam hatinya untuk menyalahi apa yang dia sumpahi. Makanya di ayat, walakin yu'akhidhukumullah bima aqadtumul aiman, tapi yang Allah hukum kalian kalau akad kalian itu kepada sumpah, artinya sengaja, niat memang untuk sumpah dalam keadaan sadar, dalam keadaan ingat. Maka ini yang Allah sebutkan kafarohnya, kalau memang itu sumpah sengaja. It'am 10 masakin, memberi makan 10 orang miskin. Min ausati ma tut'imuna ahlikum, kata Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, dari makanan pertengahan yang kalian makan bersama keluarga. Bukan suatu makanan yang terlalu mewah, mahal, tapi juga bukan yang murahan, yang rendahan. Ini min ausat, yang tengah-tengah. Antum pun tahu, itu min ausati ma tut'imuna ahlikum, makanan ini tidak terlalu mewah tapi juga bukan murahan amat, tengah-tengah itu. Nasi misalnya dengan lauknya, telur kah atau apa, sepotong ayam. Nah, ini sederhana, ma'ruf dalam ukuran orang. Di riwayat Ali disebutkan khubuz wa laban, khubuz wa samin. Di zaman itu atau di kehidupan mereka, min ausat ma tutimun ahlikum, itu kata Ali radhiyallahu an, roti dengan susu atau roti dengan minyak samin. Orang Arab biasa makan dengan itu di zaman itu, di ma'ruf di lingkungan mereka, di masyarakat mereka, itu ausat, tengah-tengah yang ma'ruf mereka makan. Ibn Abi Hatim juga riwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa dulu seseorang memberi makan kepada keluarganya satu beda dengan yang lain. Yang ini ya mungkin karena keterbatasannya makanannya sekian atau bentuknya begini, yang itu karena punya kelonggaran harta, maka lebih baik yang diberikan, disuguhkan kepada keluarganya. Maka seperti kata Allah, min ausati ma tut'imuna ahlikum, tidak terlalu rendah, tidak pula terlalu tinggi, tapi tengah-tengah dari yang kalian berikan kepada keluarga kalian. kata Ibnu Abbas, khubuz wa zait. Contohnya di zaman itu tentunya seperti roti dan minyak. Nah, atau seperti kata Ali tadi, samin atau susu. Nah, al-muhim itu hukum yang Allah tentukan. Pertama, hukum pertama bagi orang yang menyalahi sumpahnya. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Beri makan 10 orang miskin dari makanan sederhana layak, seperti layaknya kamu berikan kepada anak istrimu. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ini yang pertama, hukuman sebagai pelanggaran dari sumpahnya. Selama itu bukanlah lahwul yamin tadi, tapi dengan kesengajaan, sadar, dan dia melanggar apa yang dia sumpahi. Bukan dalam keadaan lupa, bukan dalam keadaan emosi. Ya, karena memang manusia labil. Kalau dia emosi atau lupa, ya tidak jarang orang itu tidak sadar apa yang keluar dari mulutnya. Karena panik, karena emosi, gak tahu sudah apa yang keluar dari mulutnya. Bahkan sumpah-sumpah tadi. Almarhum dalam kondisi dia sadar, tenang, sengaja, kemudian dia langgar sumpahnya itu, maka ini tadi kafaroh yang pertama Allah sebut memberi makan 10 orang miskin dengan makanan layak sederhana yang kalian makan. Itu kafaratul yamin yang pertama. Nanti akan disebutkan aukiswatuhum, atau memberi pakaian mereka 10 orang miskin ini tadi. Autahriru raqabah, atau yang kedua membebaskan budak. Dan ini salah satu pintu yang dibuka oleh syariat untuk memerdekakan budak. Dan syariat membuka banyak pintu untuk dimerdekakannya budak. Kafaroh salah satunya seperti ini. Dan banyak bentuk kafaroh. Salah satunya adalah itqu raqabah. Nah, ada jalan mukatabah, ada bahkan dibebaskan begitu saja oleh tuannya tanpa ada imbalan atau upah yang diterima. Nah, menunjukkan perbudakan ada memang dalam syariat, tapi begitu banyak pintu dan jalan dibuka oleh syariat untuk mereka dimerdekakan, dibebaskan, dan banyak targhib, anjuran dan keutamaan bagi mereka yang memerdekakan budaknya. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.